Ini makanan tersehat di dunia. Tempe ini bisa Anda buat jus. Jus tempe. Pernah nyobain? Mana aja lo? Di sini, sini. Bapak nggak pakai Instagram ya? Gak pantas. Ya, sekarang kita bikin jus tempe. Dan ini buat bisa buat pengganti susu formula. Tempe ini. Ini makanan tersehat di dunia. Luar biasa kan? Betul. Kenapa? Fermentasi. Makanan terbaik untuk perut kita, fermentasi salah satunya. Dan tempe ini kan fermentasi. Ya. Nah, bagaimana caranya kita buat? Sebenarnya saya mau bikin ada sambal, tapi cabenya lupa tadi. Ya. Dan kita bisa buat dengan sangat mudah. Rasanya cobain aja nanti. Kenapa yang dibahas dari awal dari tadi makanan? Karena obat kita ada di sini, teman-teman sekalian. Itu kata kuncinya. Yang ini tidak dibahas di dunia barat. Kita bikin jus tempe. Susu tempe, bukan jus tempe. Ketawa, nanti kalau udah kenal rasanya, kau tak akan bisa kembali ke hati kalau ya. Apa itu? Kasih jahe dikit, Pak. Biar enak. Kemarin di Jakarta saya masak ikan. Ikan gabus. Ikannya diapain? Ikannya saya file. Kemudian saya kasih jeruk nipis. Saya kasih minyak zaitun. Saya kasih salt, garam. Saya kasih pepper. Pepper itu lada hitam, maaf. Kemudian dipensil. Dipensil itu di satu teflon atau wajan gitu. Kita panaskan. Kemudian sampai dia matang. Gak pakai minyak kan? Gak. Gak pakai gula kan? Gak. Dimakan pakai apa? Alpukat saya blender. Saya masukin bawang putih. Saya masukin garam, lada, jeruk nipis, zaitun. Nah, ikan gabusnya dicocol pakai itu. Kebayang rasanya kayak apa? Speechless. Kasih air. Pengen? Enak, Pak. Nanti kita cobain ya, insya Allah. Maksudnya itu? Kurang. Jadi hidup sehat itu tetap enak, tenang aja. Jangan merasa terbebani. Saya kemarin sempat ngobrol dengan ada satu teman saya di Aceh. Saya bilang, bisa gak mie Aceh itu dibikin mie Aceh non-gluten? Ternyata dia bilang, bisa. Jadi kita tetap makan mie tanpa gluten. Bisa. Udah cukup. Isi garam dikit. Ditutup. Coba dulu. Hmm. Masya Allah. Oh, serius. Coba deh, antum cobain. Coba berdiri. Tunjukin wajahnya. Enak gak? Alhamdulillah. Mau pak? Nanti suruh istri yang buat. Enak pak. Ya. Ini bisa buat bubur pagi anak-anak kalau makan, bisa pakai ini. Jadi sekarang saya bilang tadi, di sini mungkin gak banyak yang makan bubur ayam ya. Jadi kalau ada bubur ayam, ini buat mengganti bubur ayamnya. Ibu-ibu pengen ya? Kasih lah. Dan ini bukan cuma sekedar minuman biasa. Oper ya. Transfer dua enak pak, alhamdulillah enak. Makanya tempe itu jangan digoreng. Lebih baik anda panggang atau lebih baik anda bacem ya. Jadi dia protein dia masih tetap utuh, proteinnya utuh. Susah lah begitu. Kasih air lagi. Ini yang punya blender siapa? Itu tadi yang. Nah, curu dia blenderin ini semuanya. Iya. Bersin sekali deh. Sudah nyobain susu tempenya? Kenapa bisa enak? Karena dibuat dengan hati. Yeah. Loh, ibu-ibu tuh kan gitu. Katanya kalau mereka masak di dapur gak ditimbang-timbang pak, cemplung aja. Betul. Justru malah kalau ditimbang, meskipun ditimbang dan saat hati mereka lagi gak nyaman, mau sesuai resepnya pun tetap tidak enak. Maka tadi saya bilang, masak itu pakai perasaan. Ya hati kita terlibat dalam masakan itu. Gitu ya.